السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة Masjid Quba, Pandansari Kota Balikpapan, demikian pula para pemirsa, para pendengar melalui siaran streaming yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari As-Siratul Nabawiyah, mengenal sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi kita, teladan kita, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sirah beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang kisah berhijrahnya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke negeri Al-Habasyah. Mereka meninggalkan kota Makkah, tempat kelahiran mereka, tempat di mana mereka dibesarkan, tempat yang sangat mereka cintai. Namun mereka terpaksa meninggalkannya agar kemudian mereka mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari teror kaum Quraisy yang semakin hari semakin berat dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah yang menyebabkan mereka berhijrah. Dan hijrah mereka pada bulan Rajab, 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ibn Abi Al-Izz rahimahullah taala beliau mengatakan, wa arfa'un minan nisa wa 12 min ar-rijal as-sahbi kullun qad hajar إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عاد ثم عادوا لا ملام. Bahwa 4 dari wanita dari kaum muslimah dan 12 dari kaum lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhijrah. Ini pendapat yang masyhur yang disebutkan oleh Ibn al-Is. Ini mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwa jumlah mereka 12 dari kaum lelaki dan 4 dari kaum wanita. Ada sebagian mengatakan bahwa wanita berjumlah 5 orang. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa kaum lelaki berjumlah 10 orang. Yaitu perselisihan yang tidak terlalu banyak. Ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 10. Ini dari jumlah kaum lelaki. Mereka berangkat ke negeri Habasyah. Mereka menyeberangi lautan. Fi khamisi'an, pada tahun kelima tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu belum ditetapkan penanggalan Hijriyah. Awal penanggalan Hijriyah itu ditetapkan dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu penanggalan kaum muslimin itu berdasarkan Hijriyah, tahun kelima Hijriyah, tahun ke-10 Hijriyah. Sekarang ini tahun berapa? 1446 Hijriyah. Penting bagi kita untuk membiasakan kalender kaum muslimin. Karena sebagian kaum muslimin, mereka banyak yang tidak mengetahui. Kalau dia diminta untuk menyebutkan kalender Masehi, itu cepat sekali. Dan Muharram tapi cepat. Namun ketika diminta urutan kalender Hijriah, bingung dia. Ini awalnya 4. Jadi perlu dibiasakan, perlu bagi kaum muslimin mengenal kalender Hijriah. Itulah kalender kaum muslimin. Karena hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu dibangun di atas kalender Hijriyah. Bulan Ramadan, bulan haji, bulan haram, dan yang lainnya, itu kaitannya dengan Hijriyah. Tidak ada kaitannya dengan kalender Masehi. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Habasyah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, 5 tahun setelah diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian mereka sempat kembali. Para sahabat yang berhijrah, tidak lama kemudian mereka sempat kembali. Karena mereka mendengarkan berita, dan ternyata berita ini hoax, bahwa mayoritas penduduk Makkah mereka telah masuk ke dalam Islam. Itu sampai kepada kaum muslimin yang tinggal di Habasyah ketika itu. Karena peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah apa? An-Najm. Wan-najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan seterusnya sampai kepada firman Allah azza wajalla, fasjudu lillahi wa'budu. Di sana ada perintah untuk sujud. Surah An-Najm termasuk di antara surah yang apabila seseorang membacanya dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka banyak dari mereka yang ada di pelataran Ka'bah ketika itu, mereka ikut sujud. Dari tokoh-tokoh kafiran, hampir semua, mayoritas, mereka sujud bersama sujudnya Rasulullah SAW. Kata para ulama, ini disebabkan karena mereka takjub dengan bacaan Nabi SAW. Akhirnya mereka terbawa untuk ikut sujud. Nah, disangka oleh kaum muslimin bahwa ini masuk Islam remeh-remeh. Masyarakat Makkah mereka telah masuk ke dalam Islam. Itulah yang menyebabkan kemudian mereka kembali. Pada tahun yang sama mereka kembali ketika itu. Namun ketika mereka tiba di Makkah, ternyata mereka mendapati kondisinya jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Lebih berat, peluangnya semakin menjadi-jadi. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan para sahabat mereka kembali berhijrah. Ini hijrah yang kedua menuju ke Habasyah. Dan itu di tahun yang sama, pada bulan Syawal. Jadi hijrah ke negeri Habasyah yang pertama pada bulan Rajab. Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, berangkat lagi. Jadi jarak di antara keduanya tidak begitu lama. Akhirnya mereka pun bertekad untuk kembali berhijrah untuk melindungi agama mereka, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Namun hijrah yang kedua ke negeri Habasyah dalam jumlah yang jauh lebih besar, berlipat-lipat dibandingkan hijrah yang pertama. Disebutkan oleh Ibn Abi Izz rahimahullah ta'ala, 83 rajul wa ma'hum jama'atun hatta kamul wa hun 10 wa 8, thumma qad aslama fi salisi Hamzatul Asad. Yang berhijrah pada hijrah yang kedua ke negeri Habasyah dari kaum lelaki itu berjumlah 83 orang. Ada sebagian para ulama mengatakan 82, karena Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah, apakah beliau termasuk sahabat yang berangkat ke Habasyah yang berhijrah atau dia tetap berada di Makkah. Terjadi perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan tidak, Ammar bin Yasir tidak berangkat ke Habasyah. Di antara yang menyebutkan hal tersebut adalah Ibn Ishaq. Beliau mencualikan bahwa Ammar bin Yasir diragukan apakah dia berangkat atau tidak. Sebagian bahkan menegaskan di dalam kitab Ar-Rawd Al-Anf menyebutkan bahwa Ammar tidak termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke negeri Habasyah. Sebagian para ahli sejarah mengatakan Ammar bin Yasir termasuk yang berangkat, termasuk yang berhijrah ke negeri Habasyah pada hijrah yang kedua. Ini dinukil oleh Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tabaqat, menukil dari para ulama bahwa Ammar ibn Yasir termasuk yang berhijrah pada hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Demikian pula Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa Ammar ibn Yasir termasuk di antara yang ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Demikian pula Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau ketika menyebutkan tentang Ammar bin Yasir, hajara ila ardil Habasyah wa salla al-qiblataini wa huwa min al-muhajirin al-awwalin. Ammar bin Yasir ini berhijrah ke negeri Habasyah dan mengerjakan sholat pada dua kiblat. Sebagaimana kita tahu bahwa dahulu kaum muslimin sebelum mereka menghadap ke Al-Ka'bah, Masjidil Haram, mereka dahulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa. di Madinah selama 16 hingga 17 bulan. Lalu kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan salat menghadap ke Al-Ka'bah. Nah, Ammar bin Yasir termasuk yang mengerjakan salat ke Baitul Maqdis kemudian ke Al-Ka'bah. Dan beliau termasuk di antara kaum muslimin yang awal berhijrah. Jadi apabila kita mengatakan bahwa Ammar bin Yasir termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut berhijrah ketika itu, maka jumlah kaum lelaki yang berhijrah ke negeri Habasyah itu berjumlah 83 orang. Adapun dari kaum wanita, wahunna ashrun wa thamani, mereka berjumlah 18. Sebagian menyebutkan 19. Termasuk di antara wanita yang berhijrah ke negeri Habasyah adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika itu berhijrah bersama suaminya Ummu Salamah, sebelum kemudian menjadi Ummul Mukminin, bagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk yang berhijrah ketika itu adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah. Ummu Habibah yang juga kemudian menjadi bagian dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Ummu Habibah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ketika berhijrah ke Habasyah, beliau bersama suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahsh. Ubaidullah bin Jahsh, beliau berangkat ke negeri Habasyah bersama Ummu Habibah. Nah, terjadi perselisihan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa suami Ummu Habibah, Ubaidullah bin Jahsh, ketika tiba di Habasyah dan tinggal di sana, ada yang menyebutkan bahwa beliau murtad. Beliau memilih untuk menjadi Nasrani karena negeri Habasyah ketika itu mayoritasnya bersama dengan pemimpinnya Raja An-Najasyi itu berkeyakinan Nasara. Ada yang menyebutkan demikian, namun sebagian menafikan, tidak benar bahwa Ubaidullah bin Jahsh berpindah agama ketika itu. Namun yang sahih bahwa beliau meninggal di sana sebagai seorang Muslim di negeri hijrahnya. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, hajara Ubaidullah ibn Jahsh bi ummi Habibata binti Abi Sufyan wa hiya imra'atuhu ila ardi al-Habasyah, falamma hadaratuhu al-wafatu awsa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika itu Ubaidullah bin Jahsh berhijrah bersama istrinya Ummu Habibah ke negeri Habasyah. Ketika Ubaidullah bin Jahsh mendekati wafatnya, ini menunjukkan bahwa beliau meninggal di sana. Ketika Ubaidullah bin Jahsh mendekati wafatnya, beliau berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam menikahi Ummu Habibah setelah wafatnya suaminya Ubaidullah bin Jahsh. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mereka berada di negeri Habasyah, mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan tenteram, mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang menyakiti mereka, tanpa ada yang mengganggu mereka. Meskipun Setelah mereka berhijrah ke negeri Habasyah, kaum musyrikin mereka tidak berhenti untuk melakukan teror. Sebagaimana yang nanti akan kita terangkan, bagaimana upaya kaum musyrikin mereka memberi info-info dusta kepada pemerintah Habasyah ketika ini, kepada Raja Najasyi, dengan info-info yang buruk, info-info yang negatif. Tujuannya agar kemudian para sahabat yang mereka telah berhijrah ke Habasyah diusir dan dipulangkan kembali ke Makkah. Ini akan kita terangkan setelahnya insyaallah taala. Beberapa faedah yang penting untuk kita petik kaitannya dengan perjuangan kaum muslimin di awal-awal Islam. Mereka mendapatkan intimidasi, mereka merasakan teror yang membuat mereka tidak kuat untuk tetap menetap di tempat di mana mereka dilahirkan. Mereka memilih untuk keluar. Maka di antara faedah yang penting untuk kita petik dari perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah semangat mereka yang patut untuk kita tiru. Semangat mereka di dalam membela keyakinan mereka, semangat mereka dalam mempertahankan keimanan mereka, tauhid mereka. Meskipun mereka merasakan betapa beratnya cobaan-cobaannya mereka hadapi dari kaum musyrikin, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Telah kita terangkan bagaimana kondisi keluarga Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, disiksa sampai kemudian meninggal. Namun mereka bersabar, mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi untuk melindungi keyakinan mereka, agar mereka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang mengganggu. Maka di antara faedah dari peristiwa ini, Disyariatkan berhijrah, bahwa syariat hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidak akan berhenti syariat hijrah hingga berhenti atau hingga terputus atau tertutup pintu taubat, dan tidak akan tertutup pintu taubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu mendekati hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa syariat hijrah itu tetap berlaku sampai mendekati hari kiamat. Dan syariat hijrah itu dilakukan oleh kaum muslimin dengan cara meninggalkan negara kafir yang mereka merasa tidak aman, yang mereka diteror di sana, menuju ke negara kafir yang lainnya, namun mereka tidak mendapatkan gangguan. Mereka aman, mereka bebas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada seorang muslim, dia hidup di negeri kafir dan dia tidak memungkinkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti ini disyariatkan untuk meninggalkan negeri tersebut menuju ke negeri yang dia merasa bebas untuk beribadah kepada Allah, tidak terganggu keimanannya, tidak terganggu ibadahnya. Yang apabila dia tetap tinggal di negara kafir tersebut, dia tidak terlepas dari teror-teror, intimidasi, tuduhan-tuduhan, bahkan upaya-upaya untuk menyakiti, bahkan mungkin upaya untuk membunuh. Itu bisa terjadi. Maka tinggalkan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meninggalkan negara kafir menuju ke negara Islam. Meninggalkan negeri kafir yang di sana nampak syiar-syiar kekafiran, pemerintahannya kafir. Tinggalkan menuju ke negara Islam yang memungkinkan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar-syiar Islam itu nampak. Syiar Islam nampak, mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga disyariatkan. Ini juga disyariatkan. Seseorang tinggal di negara kafir, maka asal hukumnya dia disyariatkan untuk meninggalkan negara tersebut menuju ke negara Islam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mencela sebagian kaum muslimin yang ketika telah datang perintah untuk berhijrah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, lalu mereka tetap tinggal di Makkah. Mereka dicela karena mereka tidak berhijrah padahal mereka mampu, dan dianggap bahwa itu termasuk dosa besar, diancam dengan adab siksa, terkecuali apabila seseorang memang lemah, dia tidak mampu, dia lemah untuk melakukan perjalanan meninggalkan negeri tersebut karena sudah tua renta atau karena dia anak wanita yang lemah, tidak memungkinkan bagi dia untuk meninggalkannya. Atau dia punya kemampuan namun dia tidak tahu mau kemana, dia tidak mengerti jalan, dia tidak mengerti jalur untuk berpindah ke negara Islam. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita mengetahui masing-masing negeri itu ada aturan-aturan yang ketat. Belum tentu seseorang itu semudah itu meninggalkan negaranya. Ya, ada aturan-aturannya. Sehingga apabila seseorang sulit dan tidak mampu, maka dia diberi udzur. Adapun seorang yang mampu, secara fisik dia mampu dan dia mengetahui jalan untuk menuju kepada negeri Islam tersebut, maka wajib bagi mereka meninggalkan negara kafir menuju ke negara Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surah An-Nisa Allah Azza wa Jalla menyebutkan cercaan dan celaan kepada mereka yang tetap tinggal di Makkah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka dalam keadaan mereka zalim terhadap diri-diri mereka. Qalu fima kuntum? Kenapa kalian? Ada apa kalian? Qalu kunna mustada'ifina fil ardh. Kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Kami orang-orang yang lemah di muka bumi, mereka yang tidak berhijrah. Maka dikatakan kepada mereka bahwa bumi Allah luas. Bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Fatuhajiru fiha. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kalian bisa berhijrah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka bagi mereka adab yang pedih. Tempatnya dalam jahannam dan bagi mereka adab yang pedih, tempat yang terburuk. Terkecuali orang-orang yang memang mereka itu tidak mampu, dari kaum lelaki, kaum wanita, atau orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke negeri Islam, maka mereka orang-orang yang diberi udzur. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa ini juga kita mengambil faedah bagaimana prinsip hidupnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia mereka. Mereka rela meninggalkan kota Makkah padahal di sanalah rezeki mereka. Di sanalah tempat mereka lahir, di sanalah tempat mereka dibesarkan. Mereka rela meninggalkannya, rela meninggalkan harta yang mereka miliki di Mekah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip hidupnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sesuatu dari urusan dunia yang menjadi penghalang mereka untuk meraih akhirat, maka mereka tinggalkan dunia itu. Mereka meninggalkan dunia itu karena mereka lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyara muslimin rahimakumullah, mempelajari sejarah orang-orang saleh, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat, sejarah para ulama salaf, itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita kaum muslimin. Termasuk di antara sebab hidupnya hati-hati para hamba. Oleh karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Dengan menyebut orang-orang saleh, yaitu menyebutkan kisah-kisah mereka, di saat itulah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya As-Safadiyah, "Yaltadzu al-mu'minuna bima'rifati Allah wa dzikrihi." Kaum mukminin itu merasa nikmat dengan mengenal Allah, dengan berzikir kepada Allah. "Bal wa yaltadzuna bidzikri al-anbiya'i was-salihin." Bahkan mereka merasakan kenikmatan dengan menyebut kisah-kisah para nabi dan menyebut kisah orang-orang yang saleh. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama salaf, "Inda dzikri salihina tanzilu rahmah." Dengan menyebutkan kisah orang-orang saleh, itu akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? "Bima yahsulu fil nufusi min al-harakati ila mahabbati al-khair war-raghbati fihi wal-farah bihi was-surur wal-ladah." Karena dengan mengetahui kisah orang-orang yang saleh, itu akan menggerakkan jiwa-jiwa kita untuk mencintai kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan, senang dan merasakan sebuah kenikmatan ketika dia bersama dengan kebaikan itu. Tatkala dia mengetahui, oh subhanallah, perjuangan para sahabat begitu berat. Mereka rela meninggalkan kota Mekah menuju ke Afrika, yang kondisi pada saat itu sarana transportasi tidak seperti sekarang. Mereka mengendarai unta, sebagian mereka berjalan kaki. Antum bisa bayangkan bagaimana beratnya perjalanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi mereka rela meninggalkan berminggu-minggu lamanya. Tiba di pinggir laut, lalu kemudian mereka menyeberangi lautan sampai kemudian mereka tiba di sana. Di sana kan belum tentu begitu tiba langsung dapat kontrakan, kan enggak gitu. Tidak seperti sekarang ini, tiba di satu tempat cari kontrakan dapat. Mereka dahulu tidak demikian. Setiba di sana enggak tahu mau ngapain. Namun subhanallah, man yansurullah yansur. In tansurullah yansur. Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kalian. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin kata beliau, "Kama anna al-insana idza lahadha ahwal as-salaf fi az-zuhdi wat-ta'abbudi ihtaqara nafsahu wastasghara ibadatahu fayakunu dhalika da'iyatan ila al-ijtihad." Sebagaimana seseorang apabila dia mempelajari dan memperhatikan kondisi para ulama salaf, bagaimana zuhudnya mereka dalam kehidupan dunia, bagaimana ibadahnya mereka, maka dia akan menganggap dirinya itu tidak ada artinya. Dia menganggap ibadah ini sangat sedikit dibandingkan ibadahnya para sahabat dahulu, perjuangan mereka, ibadahnya para ulama salaf. Sehingga ketika dia merasa kerdil di hadapan ibadahnya para ulama salaf, itu akan mendorong dia untuk semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Najmuddin Al-Ghazzi dalam Husnul Tanabbuh lima warada fi tashabbuh, kata beliau, wa min fawaidi dhikri salihin anna al-'abda idza dhakarahum raqqa qalbuhu 'inda dhikrihim wa ahabbahum. Termasuk di antara faedah mengetahui kisah orang-orang yang saleh, bahwa seorang hamba apabila mengingat mereka itu akan menyebabkan hatinya menjadi lembut dan menjadi sebab dia cinta kepada orang-orang saleh tersebut. Wa wadda yata'assa bihim, dan dia bersemangat untuk mengikuti jalan mereka. Wa nashata fil ibadati wat ta'ah, dan semangat di dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Wa raghiba fil lihaqi bihim, dan berupaya senang untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Alhasil, banyak sekali manfaat seseorang mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat Nabi, demikian pula para ulama ussalaf. Kemudian pada tahun yang ke-6 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah itu masuk Islam pada tahun ke-6. Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau yang dikenal sebagai Sayyidus Syuhada, sayyidnya orang-orang yang meninggal sebagai syahid dalam peristiwa perang Uhud. Beliau adalah Asadullah, singanya Allah, singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik paman Nabi alaihi salatu wasallam adalah beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Di samping Hamzah ini adalah paman Rasulullah alaihi salatu wasallam, Hamzah juga saudara sesusuan Nabi alaihi salatu wasallam. Hamzah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk sahabat Nabi yang menghadiri peristiwa perang Badar dan hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, "Kana Hamzah ibn Abdul Muttalib yuqatil yawm Uhud بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسد الله." حمزة بن عبد المطلب itu berperang dalam peristiwa Uhud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mengatakan, aku adalah singa Allah, aku adalah singa Allah. Dalam riwayat yang lain bahwa dalam peristiwa itu beliau berperang dengan membawa dua pedang, jadi kedua tangannya ini ya dimanfaatkan untuk menebas leher-leher kaum musyrikin, sambil beliau mengatakan, ana asadullah, aku adalah singa Allah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, ana asadullah wa asadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah singa Allah dan aku adalah singa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk di antara yang masuk Islam pada tahun yang sama, pada tahun ke-6 Hijriah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-6, jadi setahun setelah peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Termasuk yang masuk Islam ketika itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an Abu Hafs. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Apa yang menyebabkan, apa faktor terbesar yang menyebabkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih untuk masuk ke dalam Islam? Kata para ulama, faktor yang paling kuat yang menyebabkan masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Doa Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada beliau. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi'ahabbi hadain ar-rajulain ilayka, Abi Jahl ibn Hisham au Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dua orang dari dua orang yang paling engkau cintai. Salah satu dari dua orang yang mana yang lebih engkau cintai, Abu Jahl bin Hisham ataukah Umar bin Al-Khattab? Fakana ahabbahuma ilaihi Umar bin Al-Khattab. Dan ternyata yang lebih dipilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa hanya mendoakan Umar. Kata beliau, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab khassatan. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan maksudnya Umar ibn al-Khattab secara khusus. Secara khusus. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat, Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam Islam salah satu dari dua orang, Abu Jahal atau Umar, karena dua orang kenal dengan kerasnya, sangat keras kepada Islam ketika itu. Namun dalam riwayat yang lain, Nabi SAW hanya mendoakan Umar, tidak lagi menyebut Abu Jahal. Para ulama mereka mengkompromikan dua riwayat ini bahwa kedua hadis ini tidak bertentangan. Bagaimana cara mengkompromikan? Kata para ulama disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya bahwa di awal pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mendoakan salah satu dari keduanya. Beliau mendoakan salah satu dari keduanya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau melihat begitu kerasnya permusuhan Abu Jahal dan kerasnya sikap permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau berpaling dari Abu Jahal dan beliau hanya mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara khusus, dan Allah azza wajalla mengabulkan doa Umar bin Khattab. Dan memang benar demikian, setelah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan menjadi bagian dari kaum muslimin, itu kaum muslimin semangatnya semakin meningkat gitu. Semangat mereka merasa mulia setelah masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa mulia semenjak masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka merasa mendapatkan suntikan vitamin yang luar biasa dengan masuk Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala. Karena Umar di masa kekafirannya itu keras kan, menyakiti kaum muslimin, bersikap keras terhadap mereka, seolah-olah Umar itu enggak punya kasih sayang gitu kepada kaum muslimin. Anak pamannya saja, sepupunya, dan itu adalah suami dari saudara perempuannya, itu iparnya. Umar bin Khattab memiliki saudara perempuan bernama Fatimah. Maka Fatimah ini saudari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, memiliki suami yang bernama Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi bahagian dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, Sa'id bin Zaid. Ini sifatnya. Sa'id bin Zaid menceritakan sikap kerasnya Umar bin Khattab terhadap beliau. Kata dia apa? Wallahi laqad ra'aituni wa inna Umar lamuthiqi 'ala al-Islam qabla an yuslima Umar. Demi Allah, aku melihat diriku diikat oleh Umar karena aku masuk ke dalam Islam, diikat gitu. Ya, kalau bahasa kita diborgol. Karena beliau masuk ke dalam Islam. Dan itu terjadi sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, dalam peristiwa ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Habasyah, sebagian mengingkari bahwa Umar bin Khattab akan melunak hatinya untuk menerima Islam. Sampai dia mengatakan apa? Demi Allah, tidak akan masuk Islam itu sampai masuk Islamnya keledainya Khattab, bapaknya. Kalau keledainya Khattab sudah masuk Islam, Umar bisa masuk Islam. Keledai mana bisa masuk Islam? Sampai seperti itu, mereka enggak percaya kalau Umar Khattab bisa masuk ke dalam Islam. Namun subhanallah, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekeras apapun seseorang, apabila Allah azza wa jalla memberi hidayah kepadanya, maka dia menjadi seorang yang baik, seorang muslim, seorang mukmin. Kita lihat sendiri betapa banyak orang-orang yang mereka dahulu preman, mereka dahulu enggak sholat, mereka dahulu membenci Islam. Allah azza wa jalla beri hidayah kepada mereka. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak seorang pun yang menyesatkannya. Saya kira sampai di sini, ma'asyara muslimin rahimakumullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.